بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masih di bab al-wara' wa tarkis syubuhat. Kita sampai sekarang ke hadis 599. Berkata al-imam an-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan, kana li Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, pernah Abu Bakar As-Siddiq punya gulamun, punya budak yang masih muda, budak belian, anak lelaki budak belian milik beliau yang masih muda. Yukhriju lahul kharaja, yang Abu Bakar As-Siddiq memberikan dia kesempatan untuk kerja di luar. Tapi karena statusnya sebagai budak, maka Abu Bakar mewajibkan kharaj, yaitu penghasilan dari budak itu sekian persen harus disetorkan kepada tuannya, sisanya diambil oleh budak itu. Wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi, dan Abu Bakar makan dari hasil kerjanya budaknya ini. Dan ini memang adalah halal dalam syariah, dibenarkan dalam syariah. Faja'a yauman bisyai'in, maka suatu hari budak ini datang pulang ke rumah Abu Bakar membawa sesuatu makanan. Fa'akala minhu Abu Bakrin, terus Abu Bakar makan. Ketika disuguhkan oleh budaknya ini, makanan tersebut dimakanlah oleh beliau. Faqala lahul gulamu, maka budak ini tadi ngomong kepada Abu Bakar, tadri mahada, taukah engkau apakah, ataukah engkau wahai Abu Bakar, apakah yang kau makan ini? Faqala wa ma huwa, faqala Abu Bakar wa ma huwa, apa itu, kata Abu Bakar, yang aku makan ini apa? Ya, ini dari hasil apa? Qal, anak muda ini bilang, kuntu takahantul insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kahanata, aku pernah dulu membikin takahantu, yakni membikin kahana, membikin ramalan untuk seseorang yang di masa jahiliyah. Aku ngeramal dia, begini kamu nanti, begini, begini, begini, di masa jahiliyah dulu. Wa ma'aktinul kahanata, padahal aku memang sungguhnya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat pertenungan itu, ngeramal-ngeramal itu. Illa anni khada'tuhu, cuma aku menipu dia. Falakiani sampai ketika kemarin ketemu sama saya. Orang ini, dia menceritakan semua ramalan saya itu yang dulu itu ternyata kejadian. Ya kebetulan. Nah, famili dalik, maka dia pun memberikan kepadaku hadiah-hadiah. Karena ternyata ramalanku yang main-main itu, yang bohong-bohongan itu ternyata kejadian. Hadzal ladzi akalta minhu, inilah yang kau makan sekarang ini ceritanya. Maka Abu Bakar ketakutan karena sudah masuk ke perut. Saat khala Abu Bakar yadahu, tangannya dimasuk-masukkan ke mulutnya, ke kerongkongannya supaya muntah. Fafa'ah, sehingga muntah kulla syai' fi batni, semua yang ada di perutnya keluar semuanya muntah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan apa? Waraknya Abu Bakar takut kemasukan barang haram. Sebab hasil ramalan atau hadiah hasil ramalan seperti itu, walaupun main-main, itu adalah haram. Nah, maka Abu Bakar sampai memaksa untuk keluarnya makanan itu. Ya. Radhiyallahu anhu. Wa an Nafi', diriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini maula bekas budak milik Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tapi karena perlakuan Abdullah bin Umar kepada budaknya yang demikian baik, walaupun sudah dibebaskan, tetap aja nempel pada Abdullah bin Umar, gak mau lepas. Belajar dari bekas tuannya. Nah, sampai Nafi ini menjadi seorang imam dari imam-imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in, karena belajar sungguh-sungguh dari tuannya Abdullah bin Umar dan memahami ilmu dan menghafal ilmu dari beliau. Sampai diceritakan betapa karomahnya Nafi' maula Ibnu Umar ini. Di antara karomahnya itu, saking betapa takwanya beliau ini, kalau membaca Al-Quran, keluar dari mulutnya itu bau wangi. Sampai seluruh masjid itu mencium bau wangi yang terus keluar dari mulutnya. Nah, sehingga orang-orang pun kalau sudah Nafi' membaca Al-Quran pada mendekat karena asyik bau yang keluar dari mulutnya itu. Wangi nikmat yang tidak didapati pada minyak wangi yang mereka kenal, kecuali dari mulutnya Nafi'. Masya Allah, ini Nafi' maula Ibnu Umar terkenal di dalam ilmu hadis silsilah ad-dahabiyah, sanad rangkaian periwayatan hadis yang dinamakan rantai emas periwayatan hadis, yaitu riwayat dari Malik bin Anas, dari Imam Malik mendapatkan riwayat itu dari Nafi' maula Ibnu Umar. Dari Nafi' mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya rantai emas, urut-urutan periwayatan hadis atau terkenal dengan silsilah Adz-Dzahabiyah. Ya. Orang-orang terpercaya dalam periwayatan hadis. Silsilah Adz-Dzahabiyah ini yang paling akurat ini diturunkan kepada Imam Syafi'i, sehingga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mendapat riwayat dari Malik bin Anas. Malik bin Anas mendapatkan riwayat dari Nafi' Maula Ibn Umar. Nafi' mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendapatkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian ini diwariskan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal mendapatkan riwayat dari Syafi'i. Syafi'i mendapatkan riwayat dari Malik bin Anas. Malik bin Anas mendapatkan riwayat dari Nafi'. Nafi' mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendapatkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian riwayat ini diwariskan kepada Al-Imam Al-Bukhari, sehingga Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan riwayat dari Ahmad bin Hanbal, dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik, Maliki dari Nafi', Nafi' dari Ibn Umar dari Rasulullah. Ini namanya rantai emas periwayatan hadis. Ya. Masya Allah, ini kedudukan Nafi'. Dari Nafi' anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar ibn Khattab yang telah Allah ridai beliau menyatakan, kana farada lil muhajirin al awwalina 4000, bahwa Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, sebagai amirul mukminin, kepala negara, pemasukan negara sudah besar zaman beliau, maka beliau memberikan belanja kepada orang-orang muhajirin lawalin yang pertama kali hijrah. Muhajirin lawalin ialah muhajirin pertama-tama kali, yaitu yang mereka sempat sholat di Madinah menghadap ke kiblat pertama, yaitu kemana? Ke Baitul Maqdis. Ya. Terus kemudian turun ayat memerintahkan mereka pindah kiblat ke Ka'bah. Ini namanya al-muhajirin al-awwalin. Para muhajirin angkatan pertama. Mereka diberi belanja oleh negara dengan keputusan dari Umar bin Khattab sebanyak 4000. 4000 apa ini? Wallahualam. Apakah 4000 dirham atau dinar? Wallahualam. Wa farada li ibnihi 3500. Dan memberi belanja kepada anak-anak muhajirin angkatan pertama itu tadi 3500. Fakilalahu, maka ada yang bilang menegur Umar, huwa minal muhajirin falima naqashtahu, loh dia itu kan termasuk dari muhajirin, kenapa kok engkau kurangi wahai amiral mukminin, kok engkau kasih 3500. Faqal innama hajara bihi abuhu, karena dia cuman dibawa hijrah oleh bapaknya. Jadi yang sebelumnya mempunyai niat hijrah bapaknya. Nah, dia masih kecil dibawa hijrah. Jadi kedudukannya tentu lebih rendah daripada orang yang memang niat benar-benar hijrah. Begitu. Yaqulu laisa huwa kaman hajara binafsi, tidak sama orang yang dibawa hijrah oleh bapaknya dibanding dengan orang yang hijrah dengan kemauan diri sendiri. Tentu yang dengan kemauan diri sendiri itu yang lebih tinggi. Nah ini kita lihat bahwa termasuk sunnah yang ditunjukkan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin ialah memberi belanja khusus, memberi gaji dari negara kepada orang-orang yang memang dibutuhkan oleh negara. Para muhajirin supaya jangan mereka itu pergi ke sana kemari, sebab para muhajirin rata-rata hobinya dagang. Orang-orang Mekah itu hobinya dagang. Gak ada dari mereka itu yang mempunyai semangat bertani. Kalau orang-orang Ansor hobinya bertani. Kalau petani gak pergi-pergi ke sana kemari, ya karena nunggu kebunnya sampai berbuah. Itu kalau petani. Nah ini biasanya orang Ansor, orang penduduk Madinah. Lah orang muhajirin ini mempunyai kebiasaan berdagang, dan kalau mereka berdagang itu biasanya pergi ke negeri Syam di waktu musim dingin, pergi ke Yaman di waktu musim panas. Jadi meninggalkan Madinah terus, padahal Umar membutuhkan mereka di dalam kedudukan mereka sebagai anggota Ahlul Halli wal Aqdi, majlis Ahlul Halli wal Aqdi, majlis para pakar, ya, ini dibutuhkan keberadaan mereka setiap saat ketika kepala negara ingin membuat keputusan-keputusan yang sifatnya kenegaraan, itu harus dengan nasihat, musyawarah dari para ahli-ahli ini tadi. Mereka mendapatkan riwayat langsung dari Rasulullah SAW. Nah Umar kalau mau memutuskan suatu perkara sebagai kepala negara, dikumpulkan para muhajirin, para ansar, untuk menanyai mereka, siapa dari kalian yang mendapat riwayat tentang masalah ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti, oh saya, saksi kamu, saksi untuk kamu, siapa? Bahwa memang riwayat itu benar-benar dari Rasulullah. Oh ini, pulang. Terus didengar riwayatnya, maka diputuskan dengan riwayat itu, berdasarkan riwayat itu. Umar bin Khattab membuat keputusan dilarang para muhajirin dan ansar ini meninggalkan kota Madinah kecuali untuk keperluan haji dan umroh ke Mekah. Setelah selesai haji dan umroh, hai balik ke Madinah. Enggak boleh lama-lama meninggalkan Madinah. Karena apa? Beliau sangat membutuhkan mereka di dalam membuat keputusan-keputusan itu. Nah, karena itulah sekarang orang Ansor untuk tetap tinggal di Madinah enggak ada masalah, karena pekerjaan mereka dan penghasilan mereka di Madinah, sebab punya kebun, bertani, ya. Tapi yang repot muhajirin enggak punya penghasilan selain berdagang. Lah Umar melarang mereka pergi ke sana kemari, akhirnya ya konsekuensinya apa? Ya harus dibayari untuk apa? Penghasilannya. Maka negara mengeluarkan dana menggaji mereka karena mereka memang dibutuhkan oleh negara. Nah, dari hadis ini sampai di zamannya apa? Di zaman Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah, negara mengeluarkan gaji untuk para muadzin dan para guru-guru agama, para ulama, digaji agar mereka mengkhususkan waktunya untuk ilmu dan untuk pekerjaan azan itu. Sebab kalau para muadzin itu kerja di luar, tidak memelihara waktu sholat nanti, waktu azan nanti tercecer waktu azan, nanti gaji. Dan hal ini disetujui oleh Al-Imam Az-Zuhri di zaman itu. Ya. Nah, dan terus berlangsung sampai hari ini ketentuan yang demikian itu. Negara menggaji para imam, para muadzin, para ulama untuk supaya mereka tidak diganggu oleh pekerjaan-pekerjaan di luar keperluan yang memang sedang, yang memang sangat dibutuhkan oleh negara dan bangsa. Nah, begitu. Dari riwayat perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini, di dalam riwayat ini kenapa diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Babul Wara', diletakkan di bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menunjukkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sangat keras dalam perkara al-wara' ini tetap juga menutup peluang-peluang untuk para muhajirin dan orang-orang yang berilmu itu terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kehinaan, meminta-minta dari manusia, maka digaji oleh negara untuk jangan sampai terjatuh pada perbuatan itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di samping itu juga ditunjukkan di sini bahwa penetapan gaji di dalam Islam, di dalam syariah, itu berdasarkan keahlian, kaitannya dengan ilmu, yaitu ilmu kita. Penetapan gaji itu kaitannya dengan itu, dan juga kaitannya dengan keperluan yang sangat dibutuhkan oleh negara tentang keahlian orang tersebut. Selanjutnya, Wan Abiyata bin Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu qal, dari Abiyah bin Urwah As-Sa'di As-Sahabi, beliau adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu qal, yang beliau telah diridhai oleh Allah, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. La yablughu, tidak akan sampai al-abdu, seorang hamba, ayyakuna minal muttaqin, tidak akan sampai menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, hatta sehingga yada'a ma la ba'sa bihi, meninggalkan apa yang tidak apa-apa. La ba'sa bihi, tidak ada apa-apa, artinya tidak berdosa, perkara mubah, meninggalkan perkara mubah, hadaran karena takut, mimma bihi ba'sun, takut dari perkara yang takut kalau perkara itu menyeret dia kepada haram. Tidak sampai seorang hamba kepada derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sampai orang itu meninggalkan perkara mubah, perkara mubah yang dikhawatirkan menyeret dia kepada perkara haram. Nah, ini yang namanya wara'. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Tetapi Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyatakan sanad hadis ini dhaif, lemah. Wallahu a'lamu bissawab. Yang jelas memang sikap al-wara' itu seperti yang dituntunkan dalam hadis sahih yang telah kita bahas di awal bab ini, yaitu apa? Menjauhkan diri, menjaga diri dari perkara yang syubhat. Tidak jelas-jelasan haram, tidak jelas-jelasan halal. Enam. Selanjutnya, babu istihbabil uzlati, bab keterangan tentang disunahkannya al-uzlah. Disunahkannya pengasingan diri al-uzlah. Inda fasadin nas, ketika orang-orang sudah rusak, lingkungan sudah rusak. Wazaman, dan ketika rusaknya masa, waktu. Awil khawfi min fitnatin fiddin, atau karena takut terkena fitnah dalam hal agamanya, khawatir agamanya rusak karena lingkungannya sudah menyeret, sudah sudah tersebar wabah penyakit bid'ah, syirik dan kufur, maka khawatir kalau menjadi fitnah terhadap agamanya, akhirnya disunahkan beruzlah, melakukan pengasingan diri. Wa wuqu'i fi haramin wa syubuhatin wa nahwiha, dan takut juga disunahkan uzlah ketika orang takut terjatuh kepada haram karena lingkungan yang penuh dengan keharaman, dan takut terjatuh kepada perkara syubhat dan yang semisalnya. Sudah kita terangkan sebelum ini al-uzlah. Uzlah itu kata Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab beliau al-uzlah ada dua, yaitu al-uzlah al-mutlaqah, uzlah yang mutlak, mengasingkan diri di gunung-gunung, di hutan-hutan, tidak bergaul dengan manusia demi untuk menyelamatkan agamanya dari pergaulan manusia yang jelek. Yang kedua, al-uzlah al-muqayyadah, uzlah yang tertentu, terbatas, yaitu menyedikitkan hubungan, menyedikitkan teman, dan menghindarkan diri dari popularitas karena takut dengan pergaulan manusia yang menyeret kepada keharaman. Al-uzlah yang mutlaqah itu tadi, al-uzlah al-mutlaqah itu, yang mutlak itu tidak boleh dilakukan tanpa seorang mempunyai bekal ilmu agama yang cukup. Sebab al-uzlah al-mutlaqah itu tanpa dibimbing, tanpa seorang dibekali oleh ilmu agama, jadilah orang itu dengan mudah untuk sebagai sasaran empuk bagi syaitan, dijadikan bulan-bulanan oleh syaitan nanti. Maunya uzlah, pulang akhirnya jadi dukun. Karena tidak ada ilmu, menyendiri di tempat tersendiri, didatangi syaitan, didatangi jin-jin, dikasih ilmu sama jin. Enggak ada ilmunya, kosong, ya diseni, diisi sama jin-jin itu, jadi dukun, pulang jadi dukun. Maunya menyelamatkan agamanya, akhirnya merobohkan agamanya, menghancurkan agamanya. Nah, ini karena apa? Al-uzlah tanpa ilmu, bahaya. Ya. Kita baca keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala Allah Ta'ala. Ya muhtaram. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi telah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka larilah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku terhadap kalian itu dari perkara tersebut adalah nadhirum mubin, aku sebagai pengingat yang nyata. Ini kita telah bahas di dalam Ar-Risalah At-Tabuqiyah ayat ini, yakni seruan untuk berhijrah kepada Allah, lari dari apa, takdir kesesatan, lari kepada takdir petunjuk Allah, lari dari penyimpangan untuk kepada petunjuk bimbingan Allah. Nah, lari dari perkara yang menyebabkan datangnya adab Allah, kemurkaan Allah, menuju kepada apa yang menyebabkan datangnya rahmat Allah. Begitu. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-50. Diletakkannya ayat ini di bab ini, di awal bab ini, untuk mengingatkan bahwa ketika kita merasa terancam agama kita di suatu tempat, maka segera kita berpindah ke tempat lain yang kita melihat aman untuk kita beragama dengan benar. Ya. Wan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyyal khafiyyah. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang at-taqi, mempunyai sifat takwa. Al-ghani, mempunyai tabiat kaya hati. Al-Khafi, mempunyai sifat selalu apa, menghindarkan apa, tidak suka dengan dalam amalan-amalan solehnya, tidak suka dengan apa, popularitas dia cukup menyembunyikan kebaikan dirinya itu agar selamat hatinya dari riya dalam menjalankan amalan-amalan itu. Nah, maka di sini, di dalam hadis ini, kaitannya dengan uzlah ialah salah satu daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah ialah hamba yang selalu menyembunyikan kebaikannya dari orang. Nah, nah. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan qala rajulun, berkata seorang, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, orang mana yang paling utama wahai Rasulullah? Qal, beliau menjawab, orang yang paling utama itu ialah mukminun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang yang paling utama itu ialah seorang mukmin yang mujahid, yang berjihad binafsihi, berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, mengorbankan jiwanya, wa malihi, dan mengorbankan hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Qala thumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah derajat keduanya? Qal thumma rajulun, kemudian derajat kedua yaitu seorang yang mu'tazilun fi syi'bin minasy'abi ya'budu rabbahu, seorang yang beruzlah mengasingkan diri ketika rusaknya masyarakat, mengasingkan diri di satu lembah daripada lembah-lembah gunung, ya berubah menyibukkan diri untuk beribadah kepada Tuhannya. Wabi riwayatin, kata Imam Nawawi, dalam riwayat lain disebutkan yattaqiyallah, yang derajat kedua, mukmin yang paling utama derajat kedua, yaitu yang bertakwa kepada Allah, wa yad'un nasa min syarri, dan meninggalkan manusia dari kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan mereka, berlepas diri dari manusia dari kejelekan-kejelekan mereka, menjauhkan diri, melepaskan diri dari mereka. Muttafaqun alaih. Ya. Kalau yang di dalam riwayat tersebut di atas, seorang yang beruzlah di gunung-gunung untuk beribadah kepada Allah karena takut agamanya rusak. Ya. Mengasingkan diri. Kalau dalam riwayat berikutnya disebutkan apa? Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan menjauhkan diri dari manusia yang berbuat kejahatan. Nah, begitu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa anhu, dan diriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, yushiku ayyakuna khaira malil muslimi, kata Nabi, sudah dekat waktunya. Yushiku, sudah dekat waktunya. Di mana akan datang masa bahwa di masa itu ayyakuna khaira malil muslim, bahwasanya sebaik-baik hartanya orang muslim itu ialah ghanamun, kambingnya, yang yattabi'u biha syafa'al jibal, yang ikut sama dia ke lembah-lembah gunung, ha, ke puncak-puncak gunung, wa mawaqi' al-qatri, dan tempat di mana enggak ada orang, enggak ada penduduk di situ. Ya firru bidinihi minal fitan, dia lari dengan agamanya itu dari fitnah yang sedang menimpa masyarakatnya. Nah, membawa kambing-kambingnya ya untuk keperluan dia, perlu susu kambing diminumnya susu kambing itu, dan kalau suatu saat perlu daging dimakannya, disembelih daging itu, apa kambing itu, untuk diambil dagingnya untuk mendukung keperluan hidupnya. Iya, sudah dekat waktu akan datangnya masa seperti itu, kata Nabi. Itu Rasulullah SAW menyatakan 1500 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dia penggembala kambing. Faqala ashabu, maka para sahabat beliau tanya kepada beliau, wanta, dan engkau juga ya Rasulullah? Qala na'am, Nabi menyatakan ya, kuntu ar'aha, aku adalah dulu di masa muda, di masa kecil sebagai penggembala kambing, ala qararid li ahli Makkata, untuk mendapatkan qararid, apa, susu kambing, ongkosnya, bayarannya, dikasih susu kambing milik, kambingnya itu milik orang Mekah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yani diberitakan di sini, ya, berkaitan dengan uzlah, bahwa bukanlah sesuatu yang aib. Nah, di dalam beruzlah itu untuk seorang menggembala kambing. Bahkan para nabi pun menggembala kambing, begitu. Wa anhu, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, min khairi ma'ashin nafi, adalah sebaik-baik kehidupan orang ialah rajulun, seorang mumsikun ainana farasihi fisabilillah, seorang yang memegang tali ketang kudanya di jalan Allah, dalam peperangan di jalan Allah, yatiru ala matnihi, yang dia berjalan dengan cepat seperti terbang dengan kudanya itu, ha, ala matnihi, di punggung kuda itu, kullama sami'a hai'atan, setiap dia mendengar suara, au faza'atan, atau ke suara yang ngeri dalam peperangan, Maka katanya, "Tara alaihi yabtaghil qatla." Langsung dia menuju ke suara itu karena ingin terbunuh dalam peperangan itu. Awil mauta madanahu, atau dia ingin mencapai tempatnya kematian di situ. Ketika dia yakin madanahu, dia yakin bahwa di situ ada kemungkinan dia mati terbunuh, dia ke sana. Ini yang pertama. Yang kedua, aw rajulun fi hunaimatin fi ra'ti sya'afatin min hadhihi sya'af, atau seseorang yang membawa hunaimah. Hunaimah itu kambing kecil. Ghanam kambing, hunaimah kambing kecil. Membawa kambing kecil ke apa? Firati sya'afah min hadhihi sya'af, naik sampai ke puncak-puncak gunung. Dari puncak-puncak gunung itu, au batni wadin min hadhil awdiyah, atau dia mencari tempat di lembah-lembah gunung. Dari lembah-lembah gunung itu dia tinggal di situ, yuqimus salata wa yu'tiz zakah, dia menegakkan salat di situ, menunaikan salat padanya, mengeluarkan zakat ketika memang sudah harus dikeluarkannya, wa ya'budu rabbahu, dan beribadah kepada Tuhannya, hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang kepadanya al-yaqin. Apa al-yaqin? Mati. Sampai datang kematian. Laisa minan nasi illa fi khairin, dia tidaklah yang demikian itu tidaklah dari golongan manusia, illa fi khair, kecuali dalam kebaikan orang-orang yang demikian ini. Dia tidak berbuat kepada manusia kecuali dalam kebaikan. Begitu Rasulullah SAW menyatakan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini termasuk daripada hadis-hadis keutamaan uzla, keutamaan mengasingkan diri dari masyarakat manusia ketika takut agamanya rusak. Mengasingkan diri dari pergaulan-pergaulan yang jelek, dari teman-teman lama, karena takut agamanya rusak. Dia kalau bisa dapat teman yang baik, ya dia berteman dengan 1-2 orang itu. Kalau juga tidak ada, ya sudah, mengasingkan diri sama sekali dari manusia. Tapi ingat, sekali lagi, semua yang diberitakan oleh Nabi ini, bila seorang sudah mempunyai bekal ilmu, sehingga ilmunya itu menjadi tameng bagi dia menghadapi godaan-godaan setan. Sebab setan akan mengejar terus Bani Adam sampai ke ujung gunung, dikejar terus oleh setan. Ya, dikejar terus guna menyeret dia ke jahanam, sampai sakaratul maut baru setan berhenti. Nah, oleh karena itu, ya, jangan dikira setannya itu hanya ada di kota-kota ataupun di kampung-kampung. Setan itu juga ada di gunung-gunung sana. Nah, untuk supaya jangan sampai kita terjerat atau terjebak oleh perangkap setan, ya kita harus memang membekali diri dengan ilmu, dalam keadaan beruzlah mengasingkan diri, ataupun dalam keadaan bergaul dengan manusia. Nah, setelah bab ini nanti kita akan baca bab tentang keutamaan orang yang tetap bergaul dengan masyarakat ketika dia bisa tetap istiqomah di atas agamanya dan tetap bisa memberi nasihat dan berdakwah kepada masyarakatnya kepada jalan Allah. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.